Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Barjizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun la yaqulu abdi, bab jangan seseorang itu mengatakan budakku, hambaku. Jangan seorang mengatakan hambaku, abd. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini, di dalam bab ini adalah tidak diperbolehkannya seorang mengatakan, apabila dia memiliki budak maka dia mengatakan haga abdi, ini adalah hambaku. Nah, kata-kata abd di dalam bahasa Arab itu mengesankan ada makna al-khudu' wa al-tadallul, makna rendah dan menghinakan diri. Dan yang demikian tidaklah diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, walaupun secara makna kata-kata abdi maknanya sahih, betul, artinya budakku, hambaku, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mengatakan abdi untuk budak laki-laki atau amati untuk budak wanita, min babit ta'addubi ma'allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beradab bersama Allah jalla wa ala. Sebab kalau dia mengatakan abdi, itu seakan-akan budak itu betul-betul rendah, menghinakan diri di hadapan tuannya sebagaimana menghinakan dirinya seorang manusia kepada Al-Khaliq, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ini tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan menumbuhkan perasaan sombong pada diri seorang ketika dia mengatakan abdi kepada budak laki-lakinya atau budak wanitanya, amati. Naam. Namun dia menggunakan ungkapan-ungkapan yang jauh dari hal-hal yang menunjukkan sikap tazallul, merendahkan diri. Oleh karena itu dinamakan al-ibadah, ibadah itu dinamakan ibadah karena makna dari al-ibadah itu adalah al-khudu' wa tadallul, rendah, tunduk, berserah diri. Dan itu tidak boleh seorang hamba melakukannya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada tuannya. Maka agar jangan sampai seorang yang memiliki budak itu sampai kepada tingkatan kesombongan dan dia lupa diri, takabbar, sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka hendaknya dihindari. Gunakan kalimat-kalimat yang lebih selamat, yang menghindarkan seorang dari sifat takabbur, seperti mengatakan kepada budaknya, ini gulami, kata-kata gulam, ya, atau jariah untuk budak wanita, atau yang semisalnya, khadim, istilah khadim, pembantu atau pelayan. Nah, yang demikian lebih selamat. Atau fataya, atau fatati, ini adalah pemudaku. Nah, meskipun dari sisi makna, sekali lagi, bahwa dari sisi makna abdi betul, dia hamba, budak, namun dari sisi menggunakan ungkapan beradab seorang bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya seorang mencari ungkapan-ungkapan yang lebih selamat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqul ahadukum 'abdi amati." Jangan salah seorang kalian mengatakan abdi amati. Artinya hambaku. Hamba laki-lakiku, hamba wanitaku. Kullukum abidullah. Kalian semua adalah hamba-hamba Allah. Kalian semuanya adalah budak-budaknya Allah. Wa kullu nisaikum ima'ullah. Dan setiap wanita-wanita kalian itu juga adalah hamba-hamba dan budak-budak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walyaqul, hendaklah dia mengatakan, gulami jariyati wa fataya wa fatati. Gulami, ya, artinya ya, pemudaku, ya, anak mudaku, anak muda ini milikku. Atau jariyati, nah, anak wanita ini milikku. Atau fataya, pemuda. Wafatati, untuk wanita. Nah, karena ungkapan-ungkapan ini atau kata-kata ini itu jauh dari makna tadallul wal khudu', makna merendah diri, berserah diri, menghinakan diri. Berbeda dengan kata abdi atau amati, seakan-akan seorang itu betul-betul hina, hina di hadapan tuannya, sehingga dia kedudukannya seperti manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak demikian. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun di sini Syekh Al-Albani mengatakan bahwa penyandaran riwayat ini kepada Imam Bukhari tidak benar, sebab lafaz yang disebutkan dalam Imam Bukhari itu akan disebutkan nanti pada hadis yang berikutnya. Kemudian kita masuk di bab yang ke-92. Babun hal yaqulu sayyidi, apakah boleh seseorang mengatakan sayyidi, tuanku? Ya. Ya, ini seorang budak mengatakan kepada tuannya, majikannya, apakah boleh dia mengatakan ya sayyidi? Maka di sini akan disebutkan hukumnya dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum 'abdi wa amati. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengatakan budakku atau hambaku, hamba laki-lakiku, hamba wanitaku. Wala yaqulanna al-mamluk. Nah. Ya, kita artikan saja hamba. Abdi wa amati. Nah, sebenarnya bisa juga kita katakan budakku. Ya. Abdi, kita terjemahkan budak laki-lakiku, wa amati, budak perempuan. Nah. Ya. Yang jelas difahami insyaallah. Difahami. Katanya negara tetangga kita kalau dibilang budak lain maknanya. Hah? Apa artinya? Hah? Anak kecil budak. Berarti banyak perbudakan di Malaysia. Nah, makanya jangan sampai disalahpahami. Hambaku. Jangan. Dan jangan pula budak itu mengatakan al-mamluk, artinya yang dimiliki. Nah, ini budak. Jangan budak itu mengatakan Rabbi wa Rabbati. Rob. Nah, sebab penggunaan kata Rob, ya meskipun arti asal dari Rob itu adalah pemilik. Ya. Nah, Rabbi artinya yang memilikiku. Ya. Hanya saja istilah Rabb itu jika disebutkan secara mutlak itu disandarkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah. Nah, kalau seorang budak mengatakan pada tuannya Rabbi, itu seakan-akan dia menyamakan tuan itu majikannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia mengatakan pada Allah Rabbi, ya Rabbi, maka dia juga mengatakan pada majikannya Rabbi atau Rabbati untuk wanita. Seakan-akan dia menyertakan dalam lafaz, walaupun secara makna, ya, secara makna tidak salah, selama seorang itu meniatkan bahwa, ya tentu manusia punya kedudukan. Nah, akan tetapi di dalam Islam kita dianjurkan untuk mengucapkan ungkapan-ungkapan yang selamat, ya, dan menghindari ucapan-ucapan yang atau ungkapan-ungkapan yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh ahlul batil pada makna yang batil. Nah, ya, maka lafaz itu sangat diperhatikan di dalam Islam. Diperintahkan untuk dijauhi segala lafaz-lafaz yang dikhawatirkan akan membawa makna ghulu, membawa makna sikap berlebihan kepada seorang. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang sedang berkhutbah pada hari Jumat, Rasulullah mendengar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam khutbah itu khatib ini ketika membuka khutbahnya dia mengatakan, ya, man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man ya'sihima, barang siapa yang berpaling bermaksiat kepada keduanya, yang dimaksud keduanya adalah Allah dan Rasulnya. Tapi di sini dia menggabungkan dengan kata ganti, wa may ya'sihima, dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya, faqad ghawa, maka sungguh dia telah menyimpang. Secara makna betul, tapi dia menggunakan ungkapan yang tidak benar. Sebagai seorang khatib, dia harus mendatangkan ungkapan-ungkapan yang sifatnya tafsil, rinci. Ya. Jangan menggunakan ungkapan-ungkapan yang global. Apalagi menggabungkan dalam satu dhamir, satu kata ganti, Allah dan Rasulnya. Seakan-akan tingkatan Rasul itu sama seperti tingkatan Allah. Ketika disatukan dalam satu dhamir. Sehingga ketika khatib ini mengucapkan itu, wa ma ya'sihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bisal khatibu anta." Kamu ini seburuk-buruk khatib. Nah. Bayangkan ini, akhwan. Cuman mengganti wa man ya'sillaha wa rasulah diganti dengan hima. Wa man ya'sihima. Rasulullah alaihi salatu wasallam marah, "Bisal khatibu anta." Jangan kamu mengatakan wa ya'sima, katakan wa ma ya'sillaha wa rasulah. Nah, barang siapa yang bermaksud pada Allah dan Rasulnya, disebutkan masing-masing agar terlihat bahwa kedudukan Rasul tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah dibutuhkan tafsil, rincian. Nah, ya, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman sekarang, banyak betul yang dikatakan bisal khatibu anta. Lah itu cuma penggunaan dhamir saja. Aini ma'asyarat ikhwan rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mengatakan masya Allahu wasyita. Berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Dengan menggunakan dan. Nah. Maka Rasulullah SAW melarang. Jangan kamu mengatakan masya Allah wasyita. Berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Seakan-akan kehendakmu itu seimbang dengan kehendak Allah. Tapi katakan masya Allah wahdah. Kehendak Allah semata. Atau kita mengganti waw dengan summa. Artinya kemudian yang menunjukkan tingkatan yang berbeda. Nah, berkat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertolongan dari engkau. Ya, yang menjaga rumah kami. Alhamdulillah terselamatkan rumah ini dari pencurian, perampokan. Nah, meskipun orang yang mengatakan itu tidak bermaksud bahwa dia ingin menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tapi ungkapan harus diperhatikan. Lafaznya. Nah. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimahumullah. Yang harus diperhatikan. Wal yaqul dan hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati. Pemuda laki-lakiku. Pemudi wanitaku. Dan budak mengatakan pada tuannya, wa sayyidi wa sayyidati. Sayyidi tuanku. Sayyidati. Tuan perempuanku. Nah, menunjukkan boleh. Seorang budak mengatakan kepada tuannya, sayyidi. Boleh. Kulluhum mamlukun. Kalian semua adalah budak yang dimiliki Allah. Warrabbu Allahu Azza wa Jal. Sedangkan Ar-Rabb itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini sahih. Disahihkan Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah. Nomor hadis 803. An Mutarrif qala qala Abi. Dari Mutarrif. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Beliau mengatakan berkata ayahku yaitu Abdullah bin Syikhir. Intalaqtu fi wasdi bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku berangkat bersama dengan utusan dari kabilah Banu Amir menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka bertemu Rasulullah, faqalu maka mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Nah. Betul gak itu? Benar gak ucapan ini? Anta sayyiduna. Engkau wahai Rasul adalah sayyid kami. Betul. Namun Rasulullah SAW mengatakan, as-sayyidu Allah. Sayyid itu secara mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Qalu lalu mereka berkata lagi, wa afdaluna fadla wa a'zamuna tula. Ya. Engkau adalah yang paling banyak keutamaannya dari kami. Dan engkau adalah yang paling mulia dari kami keagungannya. Qala fa qala. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu biqaulikum. Ucapkanlah ucapan kalian itu. Wa la yastajriyannakum syaitan. Akan tetapi jangan sampai syaitan itu menjadikan kalian sebagai wakil untuk menggiring seorang kepada jalan syaitan. Hadis ini sahih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tawadhu. Rendah diri Nabi alaihi salatu wasalam. Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu merendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Allah akan mengangkatnya, Allah akan memuliakannya. Ketika mereka mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, betul ucapan ini. Sebab memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyid. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid pemimpin manusia seluruhnya. Nah, menunjukkan boleh dikatakan Rasulullah itu sayyiduna. Hanya saja dalam menyebutkan solawat-solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dianjurkan menambah-nambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat itu adalah zikir. Dan zikir itu hukumnya tauqifi. Seorang tidak boleh menambah apa-apa yang tidak ditambah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi makna betul kalau kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi riwayah, dari sisi amal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita ketika menyebutkan salawat digandengkan dengan kata sayyid atau sayyiduna. Maka kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak ada tambahan sayyidina dari Nabi alaihi salatu wasallam. Law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu kebaikan, mereka sudah mendahului kita. Rasulullah telah mendahului kita, para sahabat telah mendahului kita. Namun salawat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat yang dibacakan oleh para sahabat, sama sekali mereka tidak menambah dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan as-sayyid itu secara mutlak adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini mengesankan bahwa seorang itu sebaiknya jangan mengatakan sayyidi. Namun para ulama mengkompromikan riwayat ini dengan riwayat sebelumnya. Karena riwayat sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkan, hendaklah kalian mengatakan sayyidi, sayyidati. Membolehkan. Nah, maka para ulama mengkompromikan bahwa larangan mengucapkan sayyiduna atau yang semisalnya kalau yang dimaksudkan adalah ala sabil at-ta'azzum, berlebih-lebihan, artinya berbangga diri, seakan-akan ada sifat kesombongan di dalamnya. Tapi kalau sebagai ta'rif, perkenalan, memperkenalkan ini sayyidnya fulan, enggak apa-apa. Nah, sama seperti Rabb. Nah, ada Sulaiman Rabbu hadzal bait, misalnya di situ ada rumahnya, rumahnya Sulaiman. Kita mengatakan Sulaiman Rabbu hadzal bait, Sulaiman ini pemilik rumah ini, boleh secara bahasa. Nah, yang tidak boleh apabila seorang menyebutkan kata-kata Rabbi, Rabbati, yang dimaksudkan adalah at-ta'abun, menganggap mulia, ya, sehingga seakan-akan disamakan tuannya itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dihindari. Lalu ketika mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah yang paling afdal, yang memiliki banyak keutamaan, dan engkau adalah yang termulia, yang memiliki banyak keagungan, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silakan kalian mengucapkan apa yang kalian ucapkan itu, tapi jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai yastajriyannakum. Menjadikan kalian sebagai jari, sebagai rasul, sebagai utusan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi alaihi wasallam memperingatkan, ya, jangan sampai seseorang itu menjadi sebab tersesatnya saudaranya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya ketika seorang suka memuji saudaranya itu, ya, suka memberi pujian. Ini kan Rasulullah dipuji di hadapan beliau. Afdaluna fadha, azamuna tulan, pujian. Nah, maka Rasulullah ingatkan, silakan kalian ingin mengucapkan apa yang kalian inginkan, selama itu dalam batas syariat silakan, tapi jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai wakil. Nah, sebagai dubes, sebagai duta untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Kalau dia suka memuji. Nah, datang pada seorang terus dipuji, masya Allah, ilmu antum banyak betul ya, masya Allah, kamu masih belasan umurnya, tapi masya Allah hafalannya sudah bisa hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu. Dipuji-puji di hadapannya, ini tidak sepantasnya. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, azfir fi wujuhil maddahin at-turab, tebarkan pasir itu di wajah orang-orang suka memuji. Kamu lemparkan ke dia pasir, tanah, tak jadi masalah. Nah, iyyaka wattamadduh fa innahu dzabh, jauhi suka memuji, karena itu sama seperti engkau menyembelih saudaramu sendiri. Nah, sama seperti kamu potong leher saudaramu. Iya, kalau dia masih bisa menahan dirinya, dia masih bisa menahan keikhlasannya, walhamdulillah, selamat dia. Nah, tapi kalau dia tambah punya penyakit hubbul zuhur, memang senang dengan popularitas, ada yang memuji, wah, GR, gede rasa, nah, berbunga-bunga hatinya, ana, masya Allah, ana disamakan seperti Syekh bin Baz, wih, ana dipanggil Syekhul Islam, alhamdulillah. Akhirnya seperti itu. Al-Hafiz. Nah, kadang-kadang ada sebagian juga ya memang secara zahir dia mengingkari. Oh, janganlah gitu. Tapi dalam hatinya sudah, alhamdulillah. Subhanallah. Bahaya ya ikhwan. Nah, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah. Kata para ulama ussalaf, tidak akan jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta dengan popularitas. Nah, senang dengan itu. Ya, senang dipuji-puji. Senang menulis biografinya. Antum perlu ketahui ya kawan, bahwa para ulama itu, ya, berikatnya mereka tidak senang dengan penulisan biografi. Namun terkadang mereka menulis biografi itu karena tuntutan. Karena tuntutan. Didesak misalnya karena mungkin ada yang memfitnah dia dengan terpaksa bahwa dia pernah belajar di sini, guru-gurunya ini dan seterusnya. Ya. Kebanyakannya menulis biografi itu murid-muridnya. Nah, Tapi kalau ada orang yang senang, dia tulis sendiri biografinya. Saya di sini, saya belajar ini, guru saya ini. Ya, saya sudah menghafal ini, waliyadzubillah. Nah, tidak jujur kepada Allah orang yang senang dengan popularitas, senang dengan kemasyhuran. Nah, namanya apa? Kalau ditulis namanya itu kurang sedikit, waduh, ngamuk dia. Gak mau datang lagi. Apalagi kalau amplopnya cuman ya segitulah. Nah, oh ini gak ada. Saya ini dokter loh. Kok mana gelar DR-nya di depan? Kok tulis nama saja gitu? DR, tulis DR. Loh, belakangnya kok enggak ada LC-nya? Saya ini LC loh. Nah. Lucu, memang lucu ini. Nah. Ya, para ulama tidak senang. Ada kaset yang berjudul Da'watuna, Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam suatu ceramah, sebelum beliau menyampaikan ceramah tentang dakwah salafiyah, moderatornya ini ya biasalah memberikan kata sambutan sebagai pembuka acara. Maka dia menyampaikan bahwa telah hadir di hadapan kita Syekhuna wa alimuna al-muhaddith al-allamah wa pujian. Nah, walaupun betul memang ya, kalau kita mengatakan pujian itu layak diberikan pada Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, beliau muhaddis, beliau allama, beliau imam, na'am. Walhasil dipuji dengan pujian segi. Yani, subhanallah. Setelah itu mulailah Syekh berbicara, beliau sebagaimana biasa membuka ceramahnya dengan khutbatul hajah. Kemudian sebelum beliau memasuki maudhu' al-muhadarah, inti dari ceramah, maka beliau mengingatkan bahwa saya tidak seperti yang dikatakan oleh al-akh yang mengatakan tadi, yang memberikan sifat-sifat itu kepada saya. Nah, tidaklah saya ini, tidaklah saya dapat melakukan kecuali mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau dipuji. Maka beliau mengatakan, Allahumma la taj'alni, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, waj'alni khairan mimma yadhunnun, waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku dengan apa yang mereka ucapkan itu. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Dan ampuni aku ya Allah dari apa-apa yang mereka tidak tahu. Nangis Syekh Al-Albani rahimahullah. Nangis beliau. Nah, demikian pula para masyayikh yang lainnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang sekarang ini masih mengajar di Masjidul Haram Nabawi. Ya. Penting ya ikhwan, kalau umrah itu manfaatkan ya, minimal lihatlah para ulama walaupun tidak tahu apa yang dikatakan itu. Ini ngomong apa? Pokoknya duduk barokah itu. Ya. Cari tahu ini syekh siapa ini. Itu luar biasa melihat wajah seorang alim, beda dengan melihat wajah orang fasik. Nah. Ya. Kalau Syekh Abdul Muhsin itu ya di Masjid An-Nabawi, setiap ba'da maghrib, antara maghrib isya. Nah, dari tempat imam, kalau dari lurusannya imam itu sebelah kanan biasanya. Nah, kacamatanya besar, sudah tua. Hafizahullah ta'ala. Sekarang ini beliau sedang mengajar kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, walhasil ada satu tulisan, satu buku. Ya, itu ditulis di depannya. Nah, Fadilatul Syekh Al-Allamah. Al-Allamah itu ilmunya banyak gitu, alim, di atasnya alim lagi, alam, sampai terbit. Beliau lihat sampai kepada beliau bukunya, wallahi ana tidak riba ini, tidak riba ana disebarkan ini sebelum ini dihapus, hapus ini, kata alama. Nah, tidak riba, subhanallah. Ya, kalau seorang senang dengan popularitas, ya alama, oh sudah naik peringkat tanah ini. Nah, dulu masih ustaz, sekarang naiknya sudah sekian tingkat jadi alama. Allahumma musta'an. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, nilai seseorang dengan sunnah, nilai seorang dengan sunnah, jangan nilai seorang dengan banyak kitab, banyak hafalan. Laisal ilmu bikathrati riwayah, ilmu itu bukan banyak riwayat, banyak hafalan. Innamal alimu man ittaba' al-kitab wa sunnah. Yang namanya alim kalau dia mengikuti al-kitab wa sunnah. Ya, nilai seorang dengan sunnah. Kalau dia berada di atas jalan sunnah, alhamdulillah. Nah, sebab kalau seorang menilai dari sisi fulan banyak hafalan, fulan menghafal ini, fulan bagus bacaan Qur'annya, fulan masya Allah menghafal qira'ah sab'ah, fulan masya Allah hafal Bukhari Muslim dan seterusnya, ini dikhawatirkan akan memunculkan penyakit asabiyah, ta'assub. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau fulan sudah menyatakan demikian, oh sudah, seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ucapan al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu wa yurad min qawlihi illa kalam sahib hadzal qadr. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma' al-ummah ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyada'aha liqauli ahadin minan nas. Sepakat kaum muslimin, sepakat seluruh umat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya karena ucapan seseorang. Nah, bagaimanapun tingginya keilmuan seorang, kalau kita selalu mengikat diri kita dengan sunnah, maka kita akan mengukur seorang berdasarkan sunnah, bukan berdasarkan apa yang dia miliki. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang yang mungkin saya pernah sebutkan, ya, bahwa di sana ada salah satu pondok pesantren yang yakni pemikirannya aqlaniyah, mu'tazilah, ikhwaniyah, hizbiyah. Nah, luar biasa fanatiknya kepada pimpinan pondok itu. Di antara fatwa yang dikeluarkan bahwa ketika sholatul id takbir hanya sekali saja, tidak ada takbir tambahan, jadi sholat sama seperti sholat dua rakaat yang lainnya. Nah, padahal yang sahih ada takbir 75, rakaat yang pertama tambahan 7, rakaat yang kedua tambahan 5, ini yang sahih, yang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tidak ada pendapat para ulama terdahulu yang berpendapat bahwa sholatul id itu adalah sama seperti sholat biasa dalam hal takbir. Nah, tidak satu pun. Semua mereka walaupun berselisih para ulama, tapi perselisihan mereka adalah berapa jumlah takbir tambahan pada rakaat pertama dan takbir tambahan pada rakaat yang kedua. Itu perselisihannya. Tapi yang mengatakan satu-satu tidak ada. Nah, bahwa tidak ada takbir tambah. Ketika di, yakni pernah terjadi dialog, saya mengatakan ini hadisnya sahih, ini jalan-jalan hadisnya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Al-Albani, demikian, demikian. Jawaban dia apa? Ya, tapi kan ustadz ini punya kitab juga, dia juga baca kitab juga, ya. Dia juga luas ilmunya, dia mungkin sudah baca kitab-kitab itu. Nah, husnudzan yang menyebabkan dia ghulu, husnudzan tidak pada tempatnya, akhirnya tidak bersikap ilmiah. Ya, apa kata ustadz? Ya sudah, itu saja. Nah, kalau dikatakan ilmunya di sini, ya kata dia, ustaz saya kan juga baca kitab, ilmunya juga banyak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu kita kembali kepada pembahasan bahwa hendaknya seorang memelihara dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan dia dalam sifat ghulu, berlebihan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Jangan sampai kita menjatuhkan seorang dalam jeratan syaitan. Kemudian kita masuk di bab yang ke-93. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Bab seorang laki-laki itu adalah pemelihara di tengah-tengah keluarganya. Ra'in. Ra'in itu artinya al-hafiz, al-mu'taman, pemelihara yang penuh amanah dalam memelihara dan menjaga. Maka seorang laki dalam hal ini kepala rumah tangga, dia adalah pemelihara terhadap keluarganya, pada istrinya, demikian pula kepada anak-anaknya. An Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith qala, dari Abu Sulaiman. Nah, jadi bab ini adalah bab pertama setelah keluar dari pembahasan perbudakan. Nah, jadi yang terakhir itu hal yaqulu sayyidi, itu pembahasan terakhir masalah budak-budak. Nah, yang berikutnya memasuki pembahasan yang menyangkut tentang masalah keluarga, masalah muamalah, masalah pergaulan dengan sesama kaum muslimin atau yang lainnya. Dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith qala, beliau berkata, atainan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqaribuna. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan kami pada waktu itu masih muda, para pemuda, mutaqaribun, yang berdekatan umurnya. Nah, biasanya kalau masih muda kan masih sehat, kesit, semangat. Nah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya untuk apa? Talabul ilmi. Menuntut ilmu. Belajar langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa aqamna 'indahu 20 lailatan. Maka kami pun tinggal bersama beliau selama 20 malam. Yani 20 hari 20 malam. Fa dhanna anna ishtahaina ahlina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyangka bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah rindu ingin bertemu keluarga. Nah, tinggal 20 hari, setengah bulan lebih, meninggalkan keluarga, pemuda, apalagi kalau masih pengantin baru, pengantin anyar. Hah? Tinggal 20 hari. Ini bukan daurah masyayikh, ini daurah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Nah. Subhanallah, Rasulullah alaihi salatu wasallam orangnya rahim. Ya. Maka dari sini kita mendapatkan faedah, wajib bagi seorang pemimpin untuk memperhatikan kondisi rakyatnya itu. Kasih sayang kepada rakyat, tidak memberatkan mereka. 20 hari Rasulullah SAW sudah melihat, nah mereka ini butuh tambahan energi, ya mereka ini para pemuda, mereka butuh sebagaimana butuhnya pemuda yang lain, iya kan? Nah, maka Rasulullah SAW mengetahui kondisi itu. Fasa'alana amman tarakna min ahlina, maka beliau bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Fa'akhbarnahu, maka kami pun mengabarkan, menyebutkan tentang kondisi keluarga kami, meninggalkan ini, istri, anak dan seterusnya. Nah, wa kana rafiqan rahima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rafiq, kasih sayang. Nah, pengasih, penyayang. Nah, tidak bisa dibayangkan kalau sebahagian ada yang meninggalkan keluarganya setahun, dua tahun menuntut ilmu. Subhanallah. Ya. Iya, kalau istrinya ridha, ya bebas. Itu adalah haknya dia. Naam. Merupakan hak seorang istri, ya, untuk mendapatkan, ya, karena itu adalah sesuatu yang yakni menjadi haknya, mendapatkan sesuatu dari suaminya. Nah, tidak boleh seorang itu meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan dalam keadaan tidak mendatanginya. Ya, di dalam pembahasan fikih ada yang disebut dengan babul ila, ya, meninggalkan istri tidak mendekatinya dalam masa 4 bulan. Kecuali kalau istri ridha. Nah, kalau ridha ya lain masalah. Nah, sebulan, dua bulan, seterusnya, setahun, dua tahun, ada yang meninggalkan sampai, ya, sampai anaknya itu remaja dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu anaknya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian, kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum, ajarkan kepada mereka ilmu dan perintahkan pada mereka perintah-perintah. Nah, maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajari keluarga, kembali keluarga untuk menasihati mereka, untuk mengajarkan kepada mereka ilmu. Wa sallu kama raaitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini datang dari menuntut ilmu. Kita sebut tadi daurah langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajarnya mereka apa? Lihat bagaimana salatnya Rasulullah. Kalau kita kan harus baca hadis, ya, dipahami. Nah, tapi mereka lihat langsung. Falaisal khabaru kal muayyanah. Tidak sama antara teori, antara berita dengan menyaksikan sesuatu secara langsung. Mereka melihat gerakan Rasulullah demikian, demikian. Pulang sampaikan kepada keluarga mereka. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Maka apabila tiba waktu salat, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling tua dari kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pula untuk salat mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat Rasulullah tapi kita bisa mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Namun hadis ini bukan hadis satu-satunya tentang siapa yang lebih berhak menjadi imam. Nah, dan bukan pula bisa dijadikan sebagai dalil bahwa yang paling tua itulah yang lebih berhak menjadi imam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada mereka-mereka yang hadir di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keilmuan mereka. Dalam hal sunnah mereka sama, dalam hal keilmuan mereka sama, dalam hal hafalan mereka sama, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Nah, adapun dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah azza wajalla. Nah, fa in kanu fil qira'ati sawa fa aqdamuhum hijra. Yang paling berhak menjadi imam pada suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya, meskipun paling muda. Kalau dia yang paling banyak hafalan, dia yang menjadi imam. Nah, apabila dalam hal hafalan sama, maka yang paling dahulu berhijrah, yang paling dahulu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila mereka dalam hal hijrah sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah, yang paling banyak dalam hal ilmunya, kalau itu sama, maka yang terakhir yang paling tua, itu yang paling terakhir. Kalau sekarang yang tuanya dulu yang dilihat, sehingga kadang-kadang bacaannya gak bisa kedengaran, ini ngomong apa ini, ya. Nah, baik, saya kira sampai di sini ikhwan yang kita bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.